Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita membaca kitab Irsyadus Sari fi Syarh As-Sunnah lil-Barbahari. Dan sebelum kita membaca syarah ataupun keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, ada syarah yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah terkait dengan matan ataupun poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika beliau menyatakan i'lam rahimakallah anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjati min as-sunnati wal jama'ah faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya yang berbicara tentang agama Allah azza wa jalla siapapun dia, berbicara dengan ra'yunya, pendapatnya, atau dengan kias yang dia lakukan, atau dengan ta'wil yang dia sebutkan, tanpa disertai dengan hujjah, baik dari kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ada salafnya dari kalangan sahabah radhiyallahu anhum ajma'in wa man ba'dahum, maka berarti dia telah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Telah kita ketahui bersama tentunya bahwasanya berbicara tentang agama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu adalah salah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosanya sangat besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya, mengharamkan atas mereka untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang agama Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa ilmu. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, al-qailu bi ra'yihi wa qiyasihi min ghairi hujjatin min al-kitabi wa sunnah huwa qailun 'ala Allah bi ghairi ilm. Orang yang berbicara dengan ra'yunya, pendapatnya, oh menurut kami, menurut saya, menurut kelompok kami, ayat ini artinya demikian, ayat ini tafsirnya demikian, tanpa ada salafnya, tanpa pula didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi murni dari pendapat mereka, pemahaman mereka. Min ghairi hujjatin min al-kitabi wa sunnah, yang tanpa ada hujjah, berbicara tentang agama Allah dengan ra'yu, tanpa disertai dengan hujjah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Walau menurut dia, sudah hebat dia, sudah seakan paling benar tafsir yang dia sebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata tanpa didasari dengan hujjah sama sekali, berarti dia telah berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Waqad harramallahu al-qawla 'alayhi bighairi 'ilm, dan Allah telah mengharamkan hamba-hambanya berbicara tentang Allah Azza wa Jal tanpa didasari dengan ilmu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kalian berbicara, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Dia tidak tahu, tetapi memaksakan diri berbicara. dia tidak tahu, tetapi memaksakan diri untuk mengikuti apa yang tidak dia ketahui tadi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, penglihatan, semua itu nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya penglihatan dan pendengaran, tetapi juga ucapan kita, lisan kita ketika berbicara, menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban. Penglihatan, pendengaran kita pun demikian. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain tanpa ilmu dan kita menerimanya, ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya untuk tidak berbicara, tidak mengikuti sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Apakah tentang hal-hal yang hukum asalnya itu mubah, urusan dunia dan sebagainya, perdagangan, tetapi dia tidak memiliki ilmu, dia bukan ahlinya di situ. Ini juga tercela, terkhusus dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram. Wa qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala juga berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada mereka, yang diharamkan oleh Rabbku adalah al fawahish, ucapan-ucapan keji, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal itsma, demikian pula dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, kezaliman-kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga diharamkan. Wal baghya, demikian pula sifat al-baghi, melampaui batas, menzalimi orang lain, melakukan dosa dan kemaksiatan yang ada hubungannya dengan orang lain, ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Demikian pula Allah mengharamkan seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal yang tidak ada hujjah padanya. Dan terakhir ditutup ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara tentang Allah, tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang tauhidullah, tentang agama Allah Azza wa Jal dengan tanpa ilmu. Ini tingkatan yang paling terakhir, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi berbicara, menyampaikan sesuatu atau mengikuti sesuatu sementara dia tidak memiliki ilmunya, jika ini berkaitan dengan agama Allah Azza wa Jal, maka dosanya sangat besar. Tentang urusan dunia saja, kita menganggap orang itu tercela. Ini enggak tahu kok berbicara. Ini tidak mengilmuinya kok menyampaikan. Enggak tahu kok mengikuti. Tentang urusan dunia yang mubah. Dia tidak tahu tentang pertanian, berbicara tentang pertanian. Dia tidak tahu tentang peternakan, berbicara tentang peternakan. Dia tidak tahu tentang medis, kesehatan, berbicara tentang kesehatan. Orang-orang menganggapnya tercela. Ini kapan dia belajarnya? Pengalaman apa yang dia dapatkan? Pengalaman apa yang dia miliki? Kok berbicara tentang permasalahan ini? Dalam urusan dunia itu saja tercela. Tentang agama Allah Azza wa Jal, maka lebih berat lagi, dosanya besar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan terakhir, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, إن الله رتب هذه الكبائر انتقل فيها من الأصغر إلى الأكبر. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara urut-urutan dosa-dosa besar yang disebutkan dalam ayat ini, dimulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ini yang pertama. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada manusia, kepada umatmu, Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang keji. Ini dosa besar, tetapi tingkatannya paling rendah dari yang disebutkan dalam ayat ini. Baik yang tampak ataupun tersembunyi, ucapan-ucapan keji, perbuatan-perbuatan keji, ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isma, naik lagi berikutnya yang kedua, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia menzalimi dirinya sendiri. Dosa dan kemaksiatan, larangan-larangan Allah yang dia langgar. Ini al-ithm, perintah-perintah Allah yang dia abaikan, yang dia remehkan, yang dia tidak mengerjakannya. Ini al-ithm, kezaliman atas dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-baghya, ini tingkatan berikutnya, lebih besar dosanya daripada al-fawahish dan al-ithm. Wal-baghya bighairil haq, melakukan tindak sewena-wena kepada orang lain. Dosa yang dia lakukan bukan hanya berkaitan dengan dia sendiri, tetapi juga menyangkut orang lain. Ini lebih besar lagi. Wan tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ini tingkatan yang lebih berat lagi. Perbuatan syirik. Seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Dan kesyirikan itu tidak akan ada hujjah yang membenarkannya sama sekali. Dan yang terakhir ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ini tingkatan yang paling berat. Kalian berbicara tentang agama Allah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kalian ketahui. Maka kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan urut-urutan, tingkatan-tingkatan dosa, dosa besar. Dari yang paling ringan hingga yang paling beratnya. Fa'tabara al-qawla 'ala Allah bighairi 'ilmin akbar min asy-syirk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat dosanya daripada kesyirikan. Lianna syirka ahadu afradil qawli ala Allahi bighairi ilm. Karena yang namanya kesyirikan itu hanya satu bagian, satu jenis dari bagian-bagian dan jenis-jenis seseorang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Boleh kok minta di kuburan orang yang saleh, boleh di sana memanggil-manggil mereka, minta karena mereka orang-orang yang saleh. Ini kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Tidaklah dia melakukan hal itu karena dia tidak memiliki ilmu padanya. Dan dia berkata tentang agama Allah, bolehnya perbuatan itu karena tanpa ilmu. Sehingga perbuatan syirik itu satu bagian, satu jenis. Daripada berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Wa ma mansha'ul kufri wal dalali wal ilhadi illa min al-qawli 'ala Allah bighairi ilm. Dan tidaklah awal mula kesyirikan, kesesatan, dan seseorang berpaling dari agama Allah melainkan bermula dari orang itu berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Wa min akhtaril umuri an yaqula al-insanu 'ala Allah bighairi ilmin. Dan yang paling beratnya, paling berbahayanya, paling besarnya dosa dari seseorang berbicara tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala tanpa ilmu adalah ketika dia menyatakan ini halal, ini haram, tanpa ada hujjah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ. Janganlah kalian menyampaikan, janganlah kalian berbicara dengan lisan-lisan kalian, kemudian kalian memberikan keterangan dengan lisan-lisan kalian berupa satu kedustaan. Hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Ini boleh. Halal kok yang seperti ini. Riba dikatakan halal. Ini bukan riba, boleh ini. Yang jelas-jelas halal dia katakan haram. Enggak boleh kalau yang seperti ini. Ini haram padahal halal. Litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Kalian membuat-buat perkara dusta atas agama Allah Azza wa Jal. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Tanpa dasar ilmu. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dusta atas agama Allah Azza wa Jal. Berbicara halal dan haram. Boleh dan tidaknya tentang agama Allah. Dengan kedustaan, la yuflihun. Sama sekali dia tidak akan pernah beruntung. Dosanya sangat besar, bahkan lebih besar daripada kesyirikan. Fal yatawarra al-muslim anil qawli ala Allahi azza wa jalla bi ghairi ilmin fi kulli abwabid din. La tatakallam illa bi ilmin wa iyaka warra'yi wal qiyasi wal hawa. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yang dinukilkan di sini oleh Syekh Rabi hafizahullah, falyatawarra'il muslim, maka hendaklah seorang muslim itu memiliki sifat wara', berhati-hati sebelum dia berbicara, benar-benar mengilmuinya tentang perkara-perkara yang di situ tidak ada dalilnya dari Alkitab wa Sunnah, benar-benar menjaga diri, memiliki sifat wara', 'anil qawli 'ala Allah bighairi 'ilm. Hati-hati berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Fi kulli abwabid din, dalam semua perkara agama. Apakah tentang akidah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, ini haram, dosa besar, lebih besar dari kesyirikan. Menyatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, sebagaimana yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Tidaklah terjadi kesesatan ini, kecuali karena dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama saja dan tidak memiliki sifat. Kalau kita samakan Allah, kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kesesatan, kekufuran. Tidaklah ini muncul kecuali karena berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati dari perbuatan ini. Jangan berbicara tentang agama Allah dalam semua bidangnya jika tidak memiliki ilmunya. La tatakallam illa bil ilm. Jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Wa iyyaka warra'yi wal qiyasi wal hawa. Hati-hati engkau dari mengedepankan ra'yu. Hati-hati engkau dari melakukan qiyas dalam perkara-perkara yang tidak boleh qiyas diterapkan di sana, yaitu dalam masalah akidah. Tidak boleh mengkiaskan sesuatu. Adapun dalam masalah fiqhiyah, maka para ulama melakukan itu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan kias. Dalam permasalahan ibadah, demikian pula dalam masalah muamalah. Wal hawa, dan hati-hati jangan mengikuti hawa nafsu. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.